Sebentar saja kau bergegas meninggalkanku. Rasa rindu padamu kini bersarang di benakku. Cinta itu anugerah yang tak mungkin mudah ku melepaskannya. Walau seribu rintangan tak gentarku untuk menjalani semua denganmu. Dengarkanlah aku yang saja di hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, jauh di pandangan mataku. Semua rasa curigaku terhadapmu semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba tu berpaling dariku, berpaling mengkhianatiku. Di hatimu kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, jauh di pandangan mataku. Semua rasa curigaku terhadapmu semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba tu berpaling dariku, berpaling mengkhianatiku. Dengarkanlah aku yang saja di hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, jauh di pandangan mataku. Semua rasa curigaku terhadapmu semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba tu berpaling.